Mitra bisnis, upaya penuntasan kasus bailout Bank Century terus berlanjut dengan bekerjanya pansus DPR hingga munculnya berbagai data dan fakta dari BPK serta PPATK yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara transparan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran dari sejumlah kalangan atas adanya indikasi pembelokan fakta-fakta dalam kasus ini yang berpotensi mengaburkan masalah serta menutup-nutupi pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini. Segera kita akan berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, dalam proses penyidikan atas kasus bailout Century, muncul berbagai pendapat serta wacana yang diindikasikan sebagai upaya pembelokan fakta. Seperti silang pendapat antara Menkyu Sri Mulyani dengan Abu Rizal Bakri. Apa benar begitu, Pak Kwik? Ya enggak, oleh karena faktanya kan ada. Kalau fakta ada kan tidak bisa dikaburkan. Bagaimana mau dikaburkan faktanya seperti ini, dan sebetulnya kalaupun Abu Rizal ya jangan dianggap dong. Yang dianggap kan BPK. Dan kalau BPK yang kena kan BI. Yang paling kena itu BI, bukan Sri Mulyani. Tapi Pak Kwik, bukankah upaya untuk membelokkan fakta memang sangat mungkin terjadi, Pak? Ya memang. Nah, itu oleh karena rakyatnya kan tidak sophisticated. Rakyatnya kan nggak baca. Kalau rakyatnya baca, jelas. Sebetulnya yang paling inti tidak terlampau jelas di situ adalah ini. Ada gagasan untuk memberlakukan peraturan bahwa semua orang dijamin 100%. Jadi yang namanya blanket guarantee, artinya kalau orang mempunyai uang dan uang itu disimpan di bank, tidak peduli pokoknya asal banknya bangkrut, uangnya dia diganti oleh pemerintah 100%, namanya blanket guarantee. Nah gagasan itu ditolak, akhirnya terjadi kompromi cuma 2 miliar. Nah 2 miliar saja maksimumnya gitu kan. Nah sekarang mengenai Bank Century ini adalah suatu contoh kasus di mana itu bisa ditelikung, dan penelikungan itulah yang terjadi. Seperti apa modus dari penelikungan itu, Pak Kwik? Begini, Bank Century itu mempunyai deposan besar. Yang naruh uangnya itu dalam jumlah besar. Nah, uang yang dalam jumlah besar itu dicuri oleh pemegang sahamnya sendiri, dibawa lari. Robert Tantula dan dua orang asing itu, orang Arab dan orang Pakistan dengan kewarganegaraan Inggris. Nah, dengan demikian, deposan besar ini kan kehilangan uang. Nah, sebetulnya kalau itu terjadi, spirit dari peraturan membatasi 2 miliar, ya mereka hanya dapat 2 miliar. Kalau banknya dinyatakan likuidasi. Karena banknya tidak dinyatakan bangkrut, tidak dinyatakan likuidasi, maka harus disuntik. Nah, mereka ini mendapat uangnya kembali 100%. Sedangkan spirit dari peraturan yang berlaku adalah 2 miliar. Kalau kita lebih dalam lagi, kenapa? Kok ditolak blanket guarantee? Oleh karena yang menolak itu sangat yakin bahwa itu akan segera disalahgunakan. Tetapi walaupun ada pembatasan 2 miliar, toh disalahgunakan oleh pemiliknya. Nah, setelah disalahgunakan oleh pemiliknya, karena penyalahgunaan itu sudah diantisipasi, sehingga dibatasi 2 miliar, kenapa setelah disalahgunakan, 2 miliarnya tidak diberlakukan? Kan gitu. Tapi nggak ada yang cara berpikir begitu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.